Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak kenikmatannya dilimpahkan kepada kita semua, termasuk hari ini hari yang mulia yang sering kita menyebutkan hadisnya bahwa Rasulullah mengatakan khairu yawmin tala'al fihi asy-syamsu, sebaik-baik hari terbit padanya matahari. Ini hari Jumat, hari yang perlu kita memberikan perhatian khusus dari berbagai macam adab, etika dan ibadahnya, sehingga kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini dengan syukur yang banyak pula. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini termasuk rangkaian dari berbagai macam ibadah yang perlu kita perbanyak di hari yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita masih berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah menyebutkan tentang akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Maka pada hadis selanjutnya penulis rahimahullah al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id وأحمد ابن عبده هو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Lagi-lagi dari sahabat mulia Anas bin Malik, sebagai orang dekatnya, pelayannya Rasulullah SAW, menceritakan sebuah kisah an Rasulillah sallam annahu kana 'indahu rajulun bihi atharu sufrah. Bahwa ada seorang laki-laki yang pada laki-laki tersebut ada bekas kekuningan. Dan biasanya, seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ini, warna kuning ini adalah dari apa? Syafran. Orang menyebutnya, atau za'faran. Apa yang diambil dari bunga gitu ya, yang hitungan jual belinya dengan apa, dengan gram, kalau nggak salah dia benang sarinya bunga tertentu gitu ya, ini biasanya dihasilkan di daerah Afrika Utara sana, Maroko, Tunis, yang biasa diletakkan di pakaian atau bagian badan sebagai apa? Perhiasan. Dan kalau masih ingat ketika kita membahas wewangian yang dikenakan Nabi SAW, dijelaskan Syekh Abdul Razak di sana bahwa ini minyak wanginya wanita. Za'faron itu. Apa karakter minyak wangi wanita? Yaitu berwarna tapi tidak berbau kuat. Sehingga yang terlihat warnanya. Nah tentunya ini tidak pas kalau minyak wangi perempuan ada pada lelaki. Tapi lihat apa yang terjadi dengan keadaan ini, diceritakan oleh Anas. Wa kana Rasulullah SAW la yakadu yuwajihu ahadan bisyai'in yakrahuhu. Dan dahulu kala Rasulullah SAW itu tidak pernah, hampir-hampir tidak pernah berinteraksi dengan seseorang dengan sesuatu yang dia tidak suka. Jadi Rasulullah SAW ketika berinteraksi, bermuamalah, berusaha menjaga perasaan orang yang sedang berinteraksi dengan beliau. Tentunya selama perkara itu hanya perkara dunia, perkara yang mubah, bukan perkara yang melanggar syariat. Falamma qama qala lil qawmi law kultum lahu yada'u hadhi sufrah. Tapi kemudian ketika beliau bangkit, beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitar beliau, seandainya kalian mengatakan kepadanya, dia tinggalkan bekas kuning ini. Artinya apa? Beliau ingin menegur orang tadi, tapi tidak secara langsung. Karena kadang orang itu kalau ditegur langsung oleh orang yang punya kedudukan, orang yang dihormati, dia menjadi apa? Tidak nyaman. Nah ini akhlak beliau dalam apa? Menegur. Hal-hal yang duniawi, yang perlu memang ada teguran di situ, kadang perlu kita menggunakan orang lain. Agar orang yang kita tegur tidak merasa kurang nyaman. Kemudian hadis berikutnya, hadis ini sangat penting untuk kita perhatikan, khususnya di hari ini, ya. Khususnya kepada anak-anak kita. Apa itu? Qala haddathana Muhammad ibn Bashar, qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Syu'bah, an Abi Ishaq, an Abi Abdullah al-Jadali, واسمه عبد ابن عبد An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Lagi-lagi ini persaksian dari seorang istri akan akhlak suaminya. Apa yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu lam yakun Rasulullah sallam fahishan wala mutafahisha. Tidaklah Rasulullah sallam itu orang yang fahish, yang keji dalam ucapan. Wala mutafahishan, dan tidak pula keji dalam perbuatan. Saya ingatkan bahwa hadis ini sangat penting, khususnya kita di Indonesia yang dikatakan jumlah kaum musliminnya terbesar di dunia. Maka kalau kita cermati, semakin hari semakin luntur nilai keislaman. Bahkan bukan hanya nilai keislamannya, nilai ketimuran yang dulu menjadi kebanggaan. Betapa kita mudah mendengar orang berkata kotor, berkata jelek, langsung maupun tidak langsung. Yang sedang ramai misalnya dibahas tentang kalimat apa itu? Anjay kalau gak salah ya. Dan kalimat-kalimat pleset tidak layak diucapkan. Maka ini kita perlu membiasakan. Dan saya pernah bertanya kepada seorang ahli kejiwaan gitu ya, tentang masalah ini. Kadang kita sudah berusaha mengarahkan anak kita, tapi mereka ketika bergaul di luar, mendengar, berinteraksi dengan teman-temannya, maka subhanallah teorinya adalah anak-anak itu perlu dibangun padanya imunitas. Jadi tidak sekedar mengarahkan, jangan mengatakan yang jelek. Tapi juga harus dibangun bahwa perkara yang jelek itu tidak bisa diterima oleh agama, oleh keluarganya. Dengan apa? Dengan teguran. Dengan terus diingatkan bahwa kata-kata yang keji itu tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Dan sedikit banyak gitu ya, saya merasakan itu. Walaupun orang tua itu bukan orang yang pandai agama, tapi selalu mengarahkan itu. Sehingga meskipun dulu teman-teman itu ya biasa mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik itu, saya merekamnya dalam memori saya, tapi ya nggak berani ngomong itu, karena saya tahu akan mendapatkan marah besar dari orang tua. Dan akhirnya itu menimbulkan imunitas, nggak enak mau ngomong jelek itu, karena tidak terbiasa. Dan ternyata kalau kita kembalikan, inilah sifat seorang mukmin yang meneladani Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah itu bukan orang yang suka berkata keji. Bukan orang yang berperilaku yang keji pula. Maka baik dalam ucapan maupun perbuatannya, beliau bukanlah orang yang keji. Kemudian poin yang penting juga, wala sakhaban fil aswaq. Dan beliau bukan orang yang mengangkat suaranya, yang suka berteriak di pasar. Padahal kadang pasar itu membutuhkan mengangkat suara, gitu ya. Mungkin memanggil rekannya, atau untuk karena ramai penawaran. Tapi tidak pada Rasulullah. Yang kemudian saya tambahkan lagi, ini pun perlu diperhatikan hari ini. Saya mencermati anak-anak itu suka saling teriak kepada temannya. Dan seakan yang paling hebat, yang paling kuat, yang teriakannya paling kencang. Ini harus diperhatikan pada anak-anak kita. Bukan akhlak yang baik pada seorang yang beriman. Seorang muslim muslimah berbicara kepada orang lain dengan apa? Teriakan. Di pasar saja Rasulullah tidak berteriak, apalagi di luarnya. Wallahu alam. Perlu dicermati juga, gitu ya, metode yang kadang diterapkan pada anak-anak ketika mereka menghafalkan doa, zikir, ayat-ayat Al-Quran. Kadang saya mencermati ini ya kurang tepat juga. Mereka teriak bareng-bareng. Cukup membaca dengan suara yang secukupnya. Kita perhatikan apa, mereka saling teriak, kemudian yang paling keras merasa paling jago, begitu ya. Ini para guru ini perlu memperhatikan. Jangan sampai mereka terbiasa seperti ini sedari kecil. Seakan berteriak-teriak itu sesuatu yang benar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata. Dan Rasulullah itu bukanlah orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Meskipun secara hukum asal boleh. Orang yang terzalimi diperlakukan buruk, membalas dengan keburukan yang setimpal. Tapi ingat bahwa itu hukum asalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan iming-iming, janji bagi orang yang mau memaafkan dan merelakan. Maka kemudian dikatakan walakin ya'fu wa yasfahu. Akan tetapi sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW ketika ada yang berbuat keburukan kepada beliau, beliau memaafkan dan merelakan perbuatan tersebut. Karena Allah menjanjikan dalam surat Asy-Syura yang saya sebutkan tadi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan keburukan itu keburukan yang semisalnya, boleh. Tapi kemudian Allah menjanjikan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaan, maka balasannya itu menjadi tanggungan Allah. Disebutkan dalam makna ayat ini bahwa ini iming-iming dari Allah. Orang yang mau memaafkan itu yang menjamin ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimin. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian hadis berikutnya masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala hadatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani Qala haddatsana Abdah an Hisham ibn Urwah an abihi, yaitu Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qattu." Tidak pernah Rasulullah SAW memukul dengan tangannya sesuatu pun, hewannya, tunggangannya, atau siapapun, pelayannya kemarin, budaknya, atau istrinya, apalagi. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad, berperang di jalan Allah. Wala dharaba khadiban wala imra'ata, sehingga tidak pernah namanya beliau itu memukul pelayan, tidak pula seorang wanita, maksudnya istrinya. Maka kembali ini nasihat untuk para suami, berlaku baik kepada apa? Istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Bahwa jika ada kekurangan, maka dia perlu berkaca diri, apakah kekurangan pada istrinya, anak-anaknya, itu karena kekurangan dia dalam mendidik mereka. Kemudian hadis berikutnya masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dhabbi qala haddatsana Fudail ibn Iyad an Mansur an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin dhulimaha qattu. Tidak pernah aku melihat Rasulullah menolong, membela dari kezaliman yang dizalimi terhadapnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Man taqama. Tidak pernah Rasulullah itu membalas dendam, membela diri. Kalau yang dizalimi apa? Pribadi beliau. Tidak pernah beliau merasa dirinya begitu berharga sehingga perlu dibela. Karena subhanallah, kadang kita kepedean begitu ya. Ini kan berurusan dengan harga diri saya ini. Gak bisa ini. Nah, subhanallah. Berapa sih harga diri kita? Rasulullah SAW, manusia terbaik. Kalau yang dizalimi dirinya, pribadinya, beliau tidak berpikir untuk membalasnya. Beliau tidak berpikir untuk membelanya. Dengan catatan apa? Ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Selama tidak dinodai dari apa-apa yang Allah haramkan sedikit pun. Kalau sudah masuk kepada ranah pelecehan syariat Allah, menghinakan kedudukan beliau sebagai utusan Allah, ini sudah lain ceritanya. فَإِذَنْ تُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ. Kalau sudah dirusak, dinodai dari apa-apa yang Allah haramkan, كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا, maka beliau orang yang paling keras kemarahannya dalam hal tersebut. Gak ada kompromi. Beliau orang terdepan, orang yang paling marah. Kalau sudah apa? apa-apa yang diharamkan oleh Allah dirusak. Dan maksud marah di sini seperti sering kita terangkan tentang hadis apa? La taghdab. Jangan marah. Kemarahan adalah sifat manusia dan kadang kita dituntut untuk marah seperti ini. Ketika agama ini dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, Rasulullah SAW dilecehkan, Allah Subhanahu Wa Taala dilecehkan, kita marah. Tapi ingat, la taghdab, jangan bersikap, jangan berbuat dalam keadaan kita dikuasai kemarahan, merusak, berbuat anarkis, tidak. Maka lakukan apa yang mampu dilakukan. Maka bila itu sebuah negara melakukan nota protes misalnya kepada negara yang membiarkan pelecehan terjadi, seperti yang kemarin terjadi di mana, di Swiss ya, atau ini yang akan terjadi lagi di Prancis, akan mencetak ulang karikatur Nabi SAW. Memutuskan hubungan, mengirimkan kembali siapa? Duta besarnya pulang, menarik duta besar kita untuk pulang. Dia harus punya sikap tegas. Dan kita sebagai rakyat yang menyampaikan itu kepada para pemimpin, agar punya sikap tegas terhadap negara yang biarkan pelecehan terhadap simbol-simbol agama. Apalagi kita dikenal sebagai apa tadi? Negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Kemudian, ada sebuah kaidah penting dalam kita beragama yang disebutkan dalam hadis ini. وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمَا. Dan tidaklah beliau diberi pilihan atas dua perkara, kecuali beliau akan memilih yang paling mudahnya, yang paling ringannya, selama itu tidak dosa. Maka disebutkan bahwa kita dalam beragama ini bukan kemudian apa? Diberikan balasan besar karena beratnya pilihan yang kita buat. Tapi balasan yang besar itu karena memang beban yang ada dalam syariat tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita contohkan haji. Haji, sekarang kita bisa naik apa? Pesawat. Tapi ada orang yang kemudian apa? Wah, saya pengen jalan kaki saja. Karena dengan jalan kaki saya berharap pahalanya lebih besar. Salah. Ini salah dalam beragama seperti ini. Nabi SAW kalau diberi pilihan, ada kesempatan naik pesawat, punya duitnya untuk naik pesawat, tapi dia milih apa? Jalan kaki. Salah. Kenapa? Lihat, Nabi SAW kalau diberi pilihan memilih yang paling ringan. Loh, katanya al-jaza' min jinsil amal. Iya. Apa itu? Ketika pelaksanaan haji harus menanggung lelahnya, semua menanggung lelahnya. Nah, lelah itulah yang akan apa? Membuat amalan tersebut menjadi semakin besar pahalanya. Demikian pula ketika di Arafah misalnya. Bisa memilih tenda yang ber-AC maupun yang tidak ber-AC. Maka pilihlah yang ber-AC. Kenapa? Nabi SAW mengajarkan untuk memilih yang lebih ringan, yang lebih mudah. Dengan ber-AC kita lebih nyaman, bisa apa? Berdoa lebih khusyuk dan seterusnya. Maka jangan salah. Dalam beragama kemudian apa? Kita suka memberat-beratkan diri dalam beragama dengan alasan ingin mendapatkan pahala yang lebih besar. Salah. Pahala yang besar itu kalau memang muncul kesusahan dalam menjalankan syariat tersebut. Bukan karena kita memberat-beratkan diri dalam beragama tersebut. Oleh karenanya dikatakan apa? Inna dina yusrun, beragama itu mudah. Jadi jangan sampai kemudian memberikan kesan beragama itu sulit, berat, dan seterusnya. Maka akhlak Rasulullah SAW terlihat dalam apa tadi? Bahwa beliau tidak pernah membela diri pribadinya atau membalas dendam untuk pribadinya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan an Muhammad al-Munqadir an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Masih dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau menceritakan satu kisah. Qalat ista'dana rajulun ala Rasulillah wa ana 'indahu. Diceritakan oleh beliau, ada seorang laki-laki yang minta izin bertemu Rasulullah dan Ummul Mukminin Aisyah berada di sisi beliau, artinya ada di dekat beliau. Faqala bi'sa ibnul ashirah au akhul ashirah. Bi'sa itu adalah kalimat untuk celaan, seburuk-buruk. Ada ya. Ibnul ashirah ini istilah untuk mengatakan bahwa ini orang terburuk di kaumnya. Ibnu artinya ibn, anak, ashirah itu kaum, kabilah, gitu ya. Bahwa ini anak paling jelek dalam kaum tersebut, orang paling jelek dalam kaum tersebut, atau saudara paling jelek dalam kaum tersebut. Thumma adzinalah. Tapi Nabi SAW tetap apa? Memberikan izin orang ini untuk bertemu beliau. Bahkan ketika sudah bertemu dengan beliau, fa'alana lahul qawla, beliau pun berlemah lembut dengan orang tersebut ketika apa? Berbicara. Falamma kharaja, maka ketika orang tadi sudah keluar, sudah pulang, qultu ya Rasulullah, aku pun mengatakan, dan ini menunjukkan kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah, kritis beliau itu mendapati sesuatu yang kemudian menimbulkan pertanyaan, ganjalan. Misalnya hadis yang lain yang menceritakan tentang apa, bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar telanjang, maka timbul pertanyaan, apa tidak saling melihat nanti? Sehingga Rasulullah kemudian mengabarkan apa, al-amru asyad min dzalik, urusannya lebih dahsyat dari sekedar apa kita masih sempat melihat ke kanan ke kiri. Dan ini memberikan pelajaran bahwa para sahabat bertanya tentang agama ini kepada Rasulullah. Jadi jangan sampai seseorang mengajarkan agama ini dan menghalangi orang lain untuk bertanya. Wis rasah kakean tekok. Gitu ya. Kita dengar dari sebagian begitu gitu ya. Seakan murid enggak boleh bertanya kepada gurunya. Maka Ummul Mukminin Aisyah dengan kecerdasannya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulta ma kulta, engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan." Artinya tadi mengingatkan, jenengan tadi kan apa, bilang ini orang jelek, orang paling jahat di kaumnya. Thumma alanta lahul qawla, kemudian anda bersikap lemah lembut dalam berbicara kepadanya. Dalam benak Ummul Mukmin Aisyah bahwa ini orang jahat, diperlakukan yang jelek. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Ya Aisyah tu, wahai Aisyah, inna min syarrin nasi." Dalam sebagian riwayat disebutkan min asyarrin nas. Sesungguhnya orang paling buruk. Siapakah orang paling buruk itu? Man tarakahun nasu aw wada'ahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Orang yang ditinggalkan manusia atau orang yang dihindari manusia karena menjaga dari apa? Kekejiannya. Kalimat yang mungkin mewakili hadis ini, kalimat yang sering kita dengar apa? Sing waras ngalah. Kadang kita mengalah pada sebagian orang bukan karena takut. Afan, bukan karena apa? Iya, kita katakan takut, bukan karena gak mampu melawannya. Tapi kita menghindari keburukan orang tadi lebih besar menimpa diri kita maupun orang lain. Semendengalah. Kan itu. Karena dia mungkin kalau berbicara sudah, kebun binatang akan keluar semua. Jadi mending kita apa? Ngomong yang baik sama dia. Tidak usah menanggapi apa segala macam ucapannya. Dan ada sebagian orang di tengah masyarakat diperlakukan seperti itu. Masyarakat kalau bertemu dengan dia, manduk, senyum, monggo pak atau monggo bu, gitu ya. Anji, nggak pengen apa? Menimbulkan konflik sudah. Ini orang paling buruk. Maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita memperlakukan orang-orang seperti ini. Yang mengalah sudah. Menghindari apa? Keburukannya. Jadi itulah tingginya akhlak beliau. Yang kadang kita apa? Gemes dengan orang-orang seperti ini. Ih, mosok sih. Gak ada yang jewer dia. Gak ada yang mengingatkan dia. Kita seakan ingin melawan dia. Begitu kita lawan apa, baru tahu, wah, gak mampu ternyata kita. Karena keburukannya lebih dahsyat. Maka ini orang-orang yang paling buruk di tengah sebuah kaum, yang orang menghindari, orang mengalah dari dirinya, bukan karena kalah, tapi apa? Karena menjaga dari keburukannya supaya tidak menyebar kepada orang lain. Kemudian hadis berikutnya. Ini hadis yang panjang yang sudah ada dalam beberapa pembahasan kita. Tentang kisahnya Husain, gitu ya. Yang bertanya tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا سفيان بن وقي قال حدثنا جومي بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هاله زوج حديجة ويكنى أبا عبد الله عن أبي هاله عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه حسن mengatakan bahwa Husain bertanya kepada bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum tentang sejarah Nabi ketika berada di tengah-tengah para sahabatnya, ketika duduk bersama para sahabatnya. Faqala kana Rasulullah daimal bisyri sahlal khuluqi layyinal janibi. Dahulu kala Rasulullah itu selalu ceria, punya akhlak yang mudah, lemah lembut dalam bersikap. Laisa bifadhdin wala ghalirin. Tidak berkata yang keras, tidak pula kasar. Wala sakhabin wala fahashin. Tidak suka berteriak-teriak dan tidak berkata keji. Wala ayyabin wala mushahin. Tidak suka mencela, tidak suka berselisih. Jadi ini subhanallah, akhlak beliau ketika duduk selalu ceria dengan orang-orang yang duduk bersama beliau, menampakkan wajah yang gembira, akhlaknya akhlak yang mudah, akhlaknya akhlak yang baik, berlemah lembut dalam bersikap, tidak berkata kasar, tidak berkata keras, tidak berteriak, tidak berkata yang keji, tidak suka mencela. Yang ini kemudian saya sempat beberapa hari kemarin mengingatkan anak-anak di pondok gitu ya, anak-anak santri. Dan saya mukaddimai, saya akan mengingatkan ini berkali-kali. Apa itu? Tentang bullying tadi. Bahwa saling bully di antara anak-anak, bahkan kita yang dewasa ini, kalau dewasa mungkin apa, mentalnya sudah lebih kebal gitu ya, pada anak-anak. Meskipun yang dewasa pun tidak tepat gitu ya. Pada anak-anak kita lihat sekarang ini, dari yang paling muda gitu ya, saya ingatkan anak-anak itu, kalau ada teman yang menjawab salah, langsung yang lain apa, menertawakan, nah, atau biasanya gitu ya. Itu perlu diingatkan. Mungkin yang di sini di pendidikan dan sebagainya diingatkan hal seperti ini tidak benar. Apalagi yang hu itu kalau ditanya juga tidak bisa. Maka dihindari sikap-sikap yang seperti ini. Yataghafalu amma la yastahi wa la yu'isu minhu rajihi wa la yuhayyabu fihi qad taqraka nafsahu min thalathin al-mira' wal ikthar wa ma la ya'nihi. Beliau mengabaikan hal-hal yang beliau tidak sukai. Artinya apa? Ini berkaitan dengan hal-hal yang sedang dibicarakan. Kalau bukan hal yang menjadi perhatian beliau, beliau berusaha mengabaikannya. Kemudian wala yu'su minhu rajihi, dia tidak pernah mengecewakan orang yang punya harapan kepada beliau. Wala yuhayyiba fihi, tidak pernah membuatnya kecewa. Artinya kalau ada orang datang membutuhkan bantuan, beliau selalu berusaha membantu. Minimal apa, dalam hadis-hadis yang lain kita membaca Nabi SAW kalau tidak bisa membantu, mengarahkan kepada orang yang bisa membantu. Beliau meninggalkan tiga hal. Al-mira'. Apa itu mira'? Debat kusir. Kemudian al-ikthar. Al-ikthar itu maksudnya apa? Memperbanyak harta dunia. Wa ma la ya'nihi, dan hal-hal yang tidak ada artinya. Wadharakan nasa min thalathin, dan beliau meninggalkan manusia, artinya tidak pernah berbuat yang seperti ini pada manusia. Kana la yadhummu ahadan wala ya'ibuhu, dia tidak pernah menghina seorang pun, tidak pula mencelanya. Wala yatlubu auratahu, beliau tidak pernah apa, mencari aib seseorang. Cari berita gitu ya. Ah, dia kenapa? Hah? Gimana hari ini dia? Apa yang diperbuat? Naudzubillah dzalik. Wala yatakallamu illa fima raja thawabahu. Dan beliau tidaklah berbicara kecuali yang diharapkan padanya ada pahalanya. Wa idza takallama atraka julasa'uhu ka'annama 'ala ru'usihim at-tayra at-tayru. Dan kalau beliau sudah berbicara, beliau membuat orang-orang yang duduk di sekitarnya diam, terdiam, seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung. Kita kalau ada burung di kepala kita, ingin burung itu tidak terbang, bagaimana? Kita bersikap setenang mungkin. Nah, itu sikap para sahabat. فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُ لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثِ. Kalau beliau sudah diam, baru para sahabat berbicara, sehingga tidak ada saut-sautan ucapan gitu ya. وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُ لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ. Dan kalau ada yang berbicara, yang lain apa? Diam sampai orang tadi selesai. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Pembicaraan mereka, salah satu yang kadang dibicarakan di antara mereka adalah apa? Apa yang terjadi di masa lalu mereka, di waktu awal mereka. Atau juga maksud dari hadits awwalihim adalah yang paling berhak berbicara, yang paling tua dulu. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Beliau ikut tertawa apa-apa yang para sahabat tertawa darinya. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Beliau juga merasa kagum apa-apa yang dikagumi oleh para sahabatnya. Wa yasbiru lil gharibi 'alal jafwati fi mantiq fi mantiqihi wa mas'alatihi. Dan beliau bersabar kalau ada orang asing bersikap kurang baik, bersikap kaku, baik dalam ucapannya maupun pertanyaannya. Dimaklumi, namanya orang asing. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum wa yakulu idha ra'aitum taliba hajatin yatlubuha fa'arfiduhu. Sampai kemudian juga para sahabatnya ini, kalau ada satu keperluan, beliau akan mengatakan, jika kalian melihat orang yang membutuhkan bantuan, maka bantulah dia. Wala yakbalu tsanaa illa min mukafiin. Dan beliau tidak menerima pujian kecuali dari orang yang memang layak memuji. Wala yaqta'u 'ala ahadin hadithahu hatta yajuza fayaqta'ahu binahyin aw qiyamin. Dan beliau tidak pernah memutus pembicaraan seseorang sampai memang dibolehkan untuk memutuskannya dengan larangan, atau beliau meninggalkan orang tersebut karena apa? Pembicaraan yang tidak layak. Tapi ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah masih ada beberapa hadis lagi di bab ini yang akan kita bacakan. Ada pertanyaan di sini. Tapi Ustaz, tentang berbicara keji itu, apakah ukurannya suara yang keras dan kasar, isinya celaan, merendahkan orang lain atau fitnah, juga kata-kata kotor, nyelekit meski suaranya rendah? Iya. Yang pertama, keras itu, suara yang tinggi itu sudah menjadi hal yang tidak baik. Dan tentu tidak baik ini tidak sampai berdosa. Kalau berkaitan dengan apa? Kerasnya suara, tingginya suara. Karena sebagian orang, seperti kisah ketika Nabi SAW bertemu dengan orang Badui yang memanggil langsung beliau dengan apa? Ya Muhammad. Beliau membalas dengan yang semisal haum, dalam hadis disebutkan. Kenapa? Karena bagi orang Badui ini, berkata yang keras ini hal yang biasa. Memang yang keras ini hal biasa. Dia hidup di padang pasir, saling berjauhan dengan temannya. Belum ada video call begitu ya. Maka harus memanggil temannya dengan apa? Berteriak. Seperti kalau kita mungkin berkomunikasi dengan sebagian orang yang tinggal di gunung gitu ya, yang mereka berladang satu dengan yang lain berjauhan, harus teriak. Itu akhirnya terbawa ke sehariannya. Nah, ini tidak dosa. Tapi bagi kita yang hidup di kota, rumah berdekatan, ngomong berdekatan harus keras-keras, harus teriak-teriak. Nah, ini tidak etis dari segi etika. Nah, hal yang tidak etis ini akan menjadi buruk kalau kemudian isi dari yang diucapkan apa? Celaan, hinaan, kata-kata kotor. Maka ini menggabungkan dua keburukan, keburukan etika dan keburukan dari sisi agama. Maka kalau dia berbicaranya kelihatannya pelan, lembut, tapi yang diucapkannya apa? Hal yang fitnah. Isinya celaan. Atau perkataan yang kotor. Maka meskipun diucapkannya pelan, lembut, ini pun juga apa? Tidak benar secara agama. Dan bisa jadi ini perkara yang berdosa. Maka kalau dua hal tadi bergabung, tentunya akan menjadi semakin buruk. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.